kasih buat Diana Ria. Juga apa namanya Pak Bud? SMS Audio. Terima kasih. Abang SMS siapa? Ano ya? Tepuk-tepuk bareng ya. Emang lagi syafiq. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikir. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri, puter puter jari, goyang. Kekasih. Palsu. Palsu kak? Palsu ya. Oh, katanya jamaah. Hei, hei, hei. Hadapnya kesini aja dong sayang. Dilanjut gak? Dene-dene. Dene-dene. Dene-dene. Dene-dene. Untuk dur sidik pul. Dene-dene. Carane Dono, iki Kasino, iki Indro. Nah, wow. Ya. Gile lo. Gile, gile lo, Indro. Telah lama mas, aku sendiri. Cukup sekian. Masane nyanyi dua bono ya rada ngelak Siti ya Cak ya. Boleh lah sambil minum boleh. Sudah beli aku apa belum? Belum. Ya sana. Podo berarti aku yo gung tuku emang Mas. Sak pira nadane aja wong ngono kok pales ta Mas. Rindu ini Mas tak Jangan kau ragu, cepat. Tonton cak jajal cak kameramu api pokak teko kene cak oke kene ya cu Semarang mana suaranya wey. Telah lama aku sendirian hidup sendiri tiada berteman bi rotok semangat kak rotok semangat kak. Ketok era tuh enak yang dorong-dorongan tapi gak sih tuh mereka musiknya mandek kan lo cak yo. Esok jago nek luruk, sing luruk sopo cak. Sudah gak apa-apa ya, gak usah dorong-dorongan, engkau nek bunyuk sakit ya. Rindu ini tak dapat ku dihadirkan di sini konco bab. Barengan lagi sah Diana Arya juga SMS Pro Audio. Hey! Rindu yang lalu campur sarian. Aku suweneng nih dikasih campur sari, gak ada yang tahu rantai OPBGT deh. Iya. Nanti satu persatu diturutin ya, sabar dulu. Sabar pokoknya. Orang sabar disayang Tuhan, amin. Yuk Mas Bolang. Pada momen nanging ana hasilnya, hey. Pikir Semarang. Yang sana sudah damai ya, sudah. Katanya penting ojo jotos-jotosan ya Mas ya. Oke, langsung aja lagu yang kedua dari saya barengan Lagista dan Aria juga spesial untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, cus. Kita goyang. Yeah. Oh yeah. Reggae. Yang tahu lagunya kita ini bareng ya. Lagi sama Niana Alper. Hantar merangkai kata malam telah menghanyutkan jiwa menjemput rindu yang menggebu kenyataan lahirkan kesadaran menghalau keraguan. Ada Alessio Vander. Safara di sini sudah dihadirkan.